الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد Alhamdulillah, baca. Hah? Ya, enggak. Artinya silakan satu kemudian kembali lagi. Rakiba Muhammadul Al-Hisanana Santa Baru. Apa artinya? Kuda. Akhir sih. Hah? Bana. Bana Ahmadu. Al-Nasidana. Santa Barala. Nah, membelah teman. Apa artinya akhir sih? Nah, Ahmad membangun masjid. Pada lakukan Salman. Nama Santa Baru. Siapa yang hadir kemarin juga? Akhir nama siapa? Abu Abdurrazak. Wajah dan rajulu al-qalaman al-sata darul. Nah, mudah ya Basma. Safara Ahmadu ila Makkatana Sada. Ahmad Nah, tarjim ya Basma. Sabar, makan sabar menuju makanan. Misalnya, nama Umar artinya apa bosku? Potlona. Umar memotong pohon. Nah, kau tanya apa sahaja? Qara'tul Qur'ana. Nama Santa Barallah. Tarjim. Nah. Saya membaca Al-Quran. Telah membaca Al-Quran. Abu Fauzan. Ra'aitu. Ra'aitu syamsa. Nah. Ahsan ba'adara. Nah, fadol ya Bapak Wanita. Darabati syamsu. Ayo, warabati syamsu, nah. Ahsan. Tarjim. Matahari tersebut telah terbenam. Ahsan. Abu Rabbani. Sudah mencoba membuat? Nah, khabar. Ayo. أخذ الولد تفاحنا سلطة أرجل أبا سيبا نعم سلطة برغم نعم فضل يا أبا أكاشا نصرا فقيرنا Muhammad tarjim miskin atau nah, seorang miskin. Nah, betul ya Ahmad. Ba'a Zaidul Baitan. ترجم زید لان یاد میگه نام سلام افغانی بنی صغر شرف تو ما انام احسن تازر اگر شرف تو یا شرف تو ما انام اکو تلاح ترجم منو آئی انام اب یدید حفظ یزید القرآن احسن تازر اگر Nah, indah ya khana musallim. Yazidu. Kenapa dia kok tidak bertanda? Kenapa dia mamnu' min as-sarf dari sisi apa dia? Kan dikatakan hafidha yazidu Qur'ana. Nah. Yazid dia bertanda apa tidak? Bertanwin Yazidul Bertanwin Yazidul Baik Man yuwafik Aba Yazid Wa man yuwafik Akhana Musallim. Misalnya Yazid ini anaknya. Jadi biasanya seorang bapak lebih tahu tentang nama anak. Biasanya siapa yang mengatakan Yazid itu bertanwin. Siapa yang mengatakan Yazid tidak bertanwin? Boleh, ini kok lahada wa lazaka. Nah, aku telah membuka sekarang babnya mamnu' min as-sarf. Yazid, dia bertanwin apa tidak? Dengan alasannya. Sudah? Dapat? Mamnu' min as-sarf. Ini halaman berapa? 118. Ada di situ? Enggak ada ya. Berarti memang belum belajar. Ya sini termasuk mamnu' min as-sarf. Tapi sudah belum pelajarannya. Tapi termasuk mamnu' min as-sarf. Karena ada wazan fi'il. Ya. Yazid, yaqil mudhari', zada yazid. Baik. Kalau gitu tabas, ma'dzur. Tapi yazid nah sahih yang benar dia mamnu' min as-sarf, tidak bertanwin. Nah. Baik, PR-nya sampai berapa? Abu Khadijah. Nah, khabar ya Abu Khadijah. Sudah mengerjakan PR? Nah, khabar. Salah dua atau tiga juga tak apa. Nah, da'ar rajulu al-walada. Maknahu tarjim. Manggil seorang anak. Baik. Insya Allah ini mudah. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Ada yang belum paham tentang fi'il, fa'il, maf'ul ini? dalam tahapan kita sekarang bisa dikatakan bahwa faiz itu adalah pelaku yang datang setelah fi'il. Walaupun ini jangan antum jadikan patokan selamanya, tapi sampai yang kita berdiri sekarang bisa dikatakan fa'il itu adalah pelaku yang penyebutannya datang setelah fi'il. Nah, ya, seperti untuk memudahkan saja. Nanti kedepannya insya Allah kita akan jelaskan hakikat dari fa'il sebenarnya. Sampai sini ada yang belum paham tentang permasalahan fi'il fa'il. Ketika ada ila atau fi atau ala, itu berarti setelahnya bukan maf'ul, ya. Karena yang namanya maf'ul itu tidak bisa majrur. Jalastu ala al-kursi. Kursi bukan maf'ul. Nah, ya. Karena dia majrur. Nadartu ila hadzal baiti. Aku melihat rumah ini. Nah, al-bait dia bukan maf'ul karena bait ini majrur. Sedangkan maf'ul itu harus isim mansub. Ketika kemasukan huruf jar, berarti kita bisa pastikan bahwa dia bukan maf'ul. Paham? Baik. Semuanya masing-masing membuat 20. Hah? Nah. Berapa kemarin? Hanya 5. Baru 5. Yang lama? Yang baru ada 5. Baik. Ada yang belum selesai tanggal 20? Salman? 20. Dapat semua selain dari buku? Kamu. Nah, harus begitu ya, Bang. Artinya berusaha. Nah. Ahmad. Nah. Fadal. Nah, apa? Ya, Bang. Sampai detik ini yang kita pelajari kata kerja. Tapi sebetulnya tidak hanya kata kerja. Bisa sifat. Hasuna. Artinya indah. Hasan, bagus. Nah, hasuna baituhu. Rumahnya indah. Nah. Tapi biar antum enggak bingung. Makanya kita jangan membawa kaidah bahasa Indonesia dalam kaidah bahasa Arab dan sebaliknya. Kaidah bahasa Arab dalam kaidah bahasa. Karena memang masing-masing punya kaidah sendiri. Nah. Seperti ini. Ilmu atau grammar, grammar masing-masing dari bahasa berbeda-beda. Nah, makanya fi'il itu, istilahnya apa itu fi'il? Fi'il itu ma yadullu ala hadatsin. Nah, sesuatu yang menunjukkan terjadinya suatu perkara. Enggak mesti kata kerja atau kata apa namanya. Tapi terjadi sesuatu apa-apa yang menunjukkan adanya ini seperti hasuna yahsunu husnan bisa. Nah, kamu layak mulu kamalan, kamu layak mulu artinya sempurna lengkap. Tamma yatimu, sudah tamat. Nah, ini kan bukan kata kerja, sudah selesai. Nah, dan yang lain-lain. Tapi pada mata kita kali ini memang tampaknya dari yang disebutkan oleh mu'alif mungkin dalam rangka memudahkan orang yang belajar ini, maka diberi contoh-contoh dahulu yang sifatnya memang katakan. Kalau kita perhatikan semua di sini, kataba, fataha, rasala, qara'a, syariba, hafidha, daraba, qatala, sami'a, semuanya. Tapi tidak mesti yang namanya fi'il terus kata kerja. Baik. Kita lanjutkan ya. Sampai latihan berapa kita? Selesai 5 ya. Hah? Nah. Kita baca bersama sekarang. Ij'al kullan minal kalimatil atiyati. Maf'ulan bihi. Wabat akhiraha. Ij'al kullan, apa punya ij'al? Hah? Jadikan atau buat? Jadikan. Kullan, setiap atau masing-masing. Minal kalimatil atiyati, kata-kata berikut ini. Suruh jadikan apa? Maf'ulan bihi. Suruh dibuat menjadi maf'ul. Dan wabat akhirah, disuruh ditentukan akhirnya. Nah, ya, berfathah, berkasrah, berdhamma. Paham? Kalimat atau kata-kata ini sekarang kita disuruh untuk membuatnya menjadi maf'ul. Fadli atau fawzan. Pertama Al-Quran. Untuk buat Al-Quran jadi maf'ul. Buat kalimat. Antum biar gak bingung, Indonesia-nya aja dulu. Gak usah Arabnya. Nanti baru diarabkan. Antum buat dengan kata Al-Quran, kata Al-Quran yang kata ini jadi objek. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. Qara'a Muhammadun Al-Quran. Nah, fadal ya Aba Khadijah. Al-Qahwat. Qari Al-Qahwat. Kopi. Nah, syari barajilu al-kawana. Nah, santa barat. Nah, betul ya. Nah, hendak ya abad raja. Akalan waladu at-tufaha. Nah, betul ya Salman. Lihat Salman. Al-Bab apa artinya Al-Bab? Pintu. Buat kalimat pakai bahasa Indonesia dulu sudah. Gak usah pakai bahasa Arab. Kontol. Pakai bahasa Indonesia dengan pintu. Berarti? Kalau lupa membuka ya sudah menutup. Kalau lupa menutup, rusak. Merusak. Coba dirusak. Rusak apa? Bataran yang sama. Ya sudah. Selesai kan? Gampang kan? Jangan Muhammad terus. Nah, Hamzah terus. Katalah Hamzah Tulbaba. Hamzah telah merusak pintu tersebut. Nah, Hamzah terus. Nah, hadal ya aman. Ndaki abang kaja. Nah, fahimat talibu ajar sana. Ahsan tabarak. Nah, hadal ya akhan hariti. La bisa ahmadul komisona. Ahsan tabarak. Baik. Kita baca lanjutkan. Ta'ammal atau ta'ammalil misalaini al-atiyaini. Ta'ammalil misalaini al-atiyaini. Abu Asma coba dibaca kalimat terakhir, kata terakhir. Al. Ayo, al atiyaini. Ah, maksudnya siapa? Nah. Apa artinya? Tamal apa? Tamal, perhatikan. Nah, al-misalain dua contoh. Al-atiyaini berikut ini. Dua contoh, karena dia sifat dari al-misalain. Ya. Kita lihat pertama ya. Kita baca bersama. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Nah, ini soal. Dari Abu Sufyan. Abdullah di sini dia disebut sebagai apa? Abdullah. Kedudukannya sebagai apa? Naam, ahsan ta barakallah. Mubtada, ya. Dhahaba at-tullabu ila al-mal'abi. Apa asma? Di sini tulang tu ya bang. Fa'il nama, salah. At-talibatu dhahabna ila al-maktabi. Nah, at-talibat ya Abah Zakaria. Ini kedudukannya sebagai apa di at-talibat? Nama, salah bang. Zahabat al-talibatu ila al-maktabi. Ada ombaknya. Zahabat al-talibatu ila al-maktabi. Ya. Paham ini ya? Sehingga kalau antum perhatikan, untuk ini kan jamaah. Muzakkar dan muannats. Ketika dalam bahasa Indonesia-nya sang pelaku menjadi mubtada, maka fi'ilnya bersambung dengan waw. Ya. Baik. Waw itu ibarat apa? Dhamir jamak. Ya, dia itu dhamir posisinya untuk menunjukkan jamak. Seperti ini. Makanya at-tullab zahabu. Ini waw ini dia kedudukannya sebagai fa'il. Makanya yang namanya fa'il itu mesti setelah fi'il. Abdullahu dahabu. Wawnya ini dia itu fa'ilnya. Dan di mana sang fa'il ini itu ibarat dari dhamir. Dhamir ini untuk menunjukkan jamak yang kembalinya ke Tullah. Ya, dahabu atau lihat warunya itu jamaknya kembali ke siapa? Ke tullah, ya. Sampai sini ada yang belum paham? Abu Qanita? Paham ya? Jadi dia bisa dibilang wakilnya dari at-tullah. Dahabu warunya. Adapun ketika at-tullab sebagai fa'il bawahnya, ya sudah berarti fi'ilnya tidak berubah. Karena fa'ilnya sudah ada. Tetap dahal. Antum sudah paham ya tentang ini? Kapan dahabu, kapan dahaba? Ya? Ada yang masih iskal dari contoh ini dan contoh. Faktanya, makna enggak ada, ada sisi makna sama. Ada sisi makna enggak ada. Atullah zahabu ilal malam. Sekarang zahabatullahu ilal malakama. Hanya dalam bahasa Arab itu kenapa ini dijadikan mubtada, kenapa ini fa'il, itu ada tugas dan fungsi yang berbeda. Kalau dan tanyanya makna, makna sama. Tapi kalau kenapa kok seperti ini, kenapa itu ada fungsi atau tugas yang berbeda. Artinya memberi, misalnya contohnya, kita sudah dalam bahasa ini, tapi maksudnya bahasa Arab itu kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, ada maksud tersendiri dari penempatan tersebut. Contoh sederhana, domir atau ketika berpindah-pindah, itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan iyyaka untuk menunjukkan apa? Makna pembatasan. Nah, walaupun dari sisi makna kurang lebih na'buduka, na'budu iyyaka, dengan iyyaka na'budu, itu ya kami beribadah kepada Engkau. Tapi ketika didahulukan, ada makna pengkhususan atau pembatasan. Kurang lebih seperti itu. Tidak usah kita bahas sekarang. Yang penting harus sisi makna satu. Baik. Yang berikutnya, at-talibat. Ini sama. Dia ketika ini mubtada, maka fi'ilnya itu bersambung dengan nun. Nun ini untuk menunjukkan jamak niswah. Jamak mu'annas. Makanya dikatakan nun niswah. Perempuan. Nun niswah itu nun perempuan. Dia menduduki posisi jamak untuk wanita. Nah, hendaknya hendaman, hendaknya basma, para perawat perempuan tersebut telah duduk. Jadi kan perawat itu mubtada, berarti gimana? Duduk. Jelas ya, paham ya, seperti ini. Sama ini sekarang at-thalibat itu zahabna. Ayo kita lihat bawahnya. Ketika at-thalibat betul-betul menjadi fa'il dan sisi fungsi dan kedudukan, maka zahabat. Nah, ini seperti kaidahnya. Kalau mu'annas berarti jadi zahabat. Entah zahabat asma atau zahabat at-talibat atau zahabat at-talibatan. Pokoknya fa'ilnya mu'annas berarti fi'ilnya ditambahi ta. Zahabat. Asma dan Aisyah telah keluar dari masjid. Asma dan Aisyah telah keluar dari masjid. Artinya, Asma dan Aisyah telah keluar dari masjid. Dibuat Asma dan Aisyah ini menjadi fa'il. Bukan sebagai mubtada. Berarti bagaimana? Menjadi bagaimana? Abatanita. Keluar apa keluar? Kharajat. Dari masjid. Minal masjid. Paham ya? Zahabat Asma'u wa Aisyatu minal masjid. kharajat, ya, kharajat Asma'u wa Aisyatu minal masjid. Kharajat ada tak, ya, tak untuk menunjukkan bahwa fa'il setelahnya itu perempuan. Makanya namakan dengan tak takni. Tak yang menunjukkan mu'annas, fa'il setelahnya. Entah setelahnya itu jamak mu'annas atau musanna tapi mu'annas atau mufrad tapi mu'annas. Ya. Ketika fa'il setelah fi'il tersebut adalah mu'annas, nanti berarti fi'ilnya harus ditambahi tak takni. Sampai di ini yang kita pelajari seperti itu. Nah. Coba Salman dibuat permisalan menggunakan tak takni fi'il. Siapa? Terserah. Fil minal baitina. Asal tak perlu. Kharajat, ya, Fatimah. Baik. Sekarang kalau jamak mu'annas menjadi mubtada, silakan masing-masing membuat dalam hatinya. Kemudian ana tunjuk. Jamak mu'annasnya itu dia menjadi mubtada. Berarti membuat kalimatnya bagaimana? Silakan dibuat dalam hati. Ana tunjuk. Cari bahasa Indonesia-nya, setelah itu diarabkan. Bahasa Indonesia. Nah, khotulnya Sana Umar. Hilal. Nah, ahsan barakallahu fiik. Al mudarrisatu dhahabna ilal maktabati. Ahnafat. Loh, belum buat belum hari. Hai Ahnafat. At-tabibatu dhahabna ila al-mustashfa. Dhahabna lagi. Tayyib ahsan barakallahu. Nah, hadal ya akhana musalli. Nah, ahsan barakallahu. Al-muslimatu qara'na al-Qur'ana. Qara'na al-Qur'an. Paham ini ya, sudah ya, sudah ya. Nah, ketika mubtada'nya jamak, berarti gimana fi'ilnya? Ya. Ketika fa'ilnya itu mu'annas, berarti fi'ilnya harus ditambahi apa? Paham ini ya? Sampai dia ada isyarat? Hah? Ada yang mau tanyakan? Belum paham? Baik. Kita baca bersama sekarang. Qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil misali. Qaddim itu artinya disuruh dimajukan, didahulukan. Jadi fi'ilnya itu didahulukan. Perintah untuk mendahulukan fi'il dalam kata-kata yang kita disuruh berhati-hati. Ya. Hati-hati di dunia. Ini zaman ya. Hah? Ya kan? Apanya yang iya? Apanya yang iya? Anda diketahui akhir malam. Nah, irjuma ila hati-hati apa artinya? Dalam kalimat-kalimat yang kita disuruh berhati-hati. Hati-hati di sini katanya sudah hati-hati. Nah, ini mengingatkan kita pada orang Jawa, dalilnya sholat itu disuruh apa? Ngomong usoli. Jadinya katanya apa? Kata mereka itu coba dengerin sabda Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitu muni usoli. Disuruh muni usoli. Ini bahasa Arab diterjemahkan ke sama ini hati-hati juga seperti ini. Bahasa Arab. Nah, yang enggak tahu nanti diberitahu. Muni itu artinya bahasa, itu bahasa Jawa. Muni itu artinya bunyi, suruh ngomong lah, suruh bunyi usoli gitu. Baik. Saya jadi di sini fi'il ditaruh di depan, suruh taruh di depan dalam kalimat-kalimat berikut ini sebagaimana yang kama huwa muwaddah, artinya apa muwaddah? Sudah dijelaskan fil misal. Ya. Baik. Contohnya sekarang, kita baca bersama. Al-auladu syaribul qahwata. Al-aulad di sini, kedudukannya apa ya, Barobban? Al-aulad. Mubtada'na, ahsan lah, Barobban. Syaribal auladul qahwata. Sehingga ketika fi'ilnya yang disuruh didahulukan, berarti menjadi syariba, ya, al auladu al qahwa. Nah, fadal ya Abu Qadir. Nah. Sami'an nasu al adzan. Nah, ahsan la barakallahu. Nah, fadal ya Aba Fauzan. Hal betul. Hal aja. Nah. At-tullabu katabul ajwibah. Al-ajwibah apa al-fadal? Jamak dari al-jawab. Al-jawab ini mufrad. Ya, jamaknya al-jawab al-ajwibah. Al-ajwibah. Nah. Ini jamak dari al-jawab. Baik. Berarti at-tullaba. Baik. Katabal ajwibatu at-tullaba. Darjah ya Fauzan. Katabal ajwibatu at-tullaba. Baik. Kata bal ajwibatu at-tullaba. Mana yang fa'il, mana yang maf'ul? Mana yang fa'il dan mana yang maf'ulnya? katabal ajwibatu at-tullaba. Maf'ulun bih, baik. Ini dia al-ajwiba fa'il at-tullaba, artinya di sini fa'il dan dia sebagai pelaku. Baik, ini sebagai objek. Muhammadun daraba, ya, al kal kalba. Ini sebagai apa Muhammad? Fa'il. Ini sebagai maf'ul. Ini apa? Pelaku atau apa? Pelaku. Ini yang dikenai pekerjaan. Berarti artinya daraba Muhammadun. Muhammad melakukan perbuatan darab. Berarti daraba berarti Muhammad ya memukul. Muhammad memukul apa? Anjir. Kata abad ajwi batu at-tullab. Berarti siapa yang menulis? Apa ini? Mana mainnya? Nah, kata batullah. Kenapa kok dibalik sama anda? Itu juga contohnya seperti itu. Syaribal awladu al-kohwat. Baik. Paham ini ikhwan, artinya nah ini terbalik. Ya. Kalau seperti ini kan jawaban-jawaban tersebut sebenarnya itu lah. Ya, artinya ini berarti terbalik. Hendak ya pokoknya. Nah. Baik. Fadli Aman. Hendak ya Akhil Salman. Faslah. Nah. Dakhalat at-talibah. Kalau mau disambung, dakhalatit. Tapi kalau dibutuhkan apa? Tapi tetap dan sholat at-tol. Betul. Nah, kalau mau dicambung. Nah, asan tak barang lagi. Betul ya, Abah Hani? Itu kan dari itu. Itu kan al-mudarrisun. Bukan al-mudarrisan. Ya di bawah-bawah ke yang perempuan-perempuan terus. Nah, coba diulang Abah Hanif. Usuli. Berarti menjadi kharaja Betul, sudahnya itu kenapa kok dilengkapi saja seperti seperti ini, tapi tidak dibalik. Berarti Rajal Udarisu kenapa untuk menghilangkan dunia? Kharajal mudarrisu antum nunnya kenapa dihilangkan? Memang gak bisa malah gak selamat kalau itu berarti menjadi kharajal mudarrisuna. Kan itu al-mudarrisuna, ya kan? Berarti sudah al-mudarrisun, itu al-mudarrisun. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Berarti ketika dibalik, kharajal mudarrisuna. Paham apa ini? Antum tahu barusan kekurangan kesempatan antum? Antum barusan hanya membaca kharajal mudarrisu, gitu ya, kawan? Hah? Nah, nunnya gimana sebenarnya Abah Ali? Al? Tadi aku baca dia begini. Kharajal mudarrisu. Senang nunnya kenapa kok tidak aku baca? Paham ya? Paham? Baik. Qabal ya Aba Zakaria. Nah. Nah, ahsanta barakallahu. Nah, qabal ya akhan Nawal. Naam, ahsanta barakallahu. Naam, faddal ya Aba Khadijah. Fatahud dakakina. Dakakin zaman dari tukan ya. Naam, ahsanta barakallahu. Naam, faddal ya Man, Aba Asma. Yang tadi antum kan? Bukan. Antum tadi dia kan? Bukan. Oh, Asma. Baik. Nah, maksa berapa? Nah, hodol ya Panarizki. Oke. Ulangi. Atul labu. Wah. Karena sudah mau berdiri, sudah betul ya. Jangan dibaca fahimu ya. Atul labu fahimu. Nah. Kalau yang ini fahimu, kalau yang ini fahima. Aiyah. Nah. Nah, maksan darbaran. Ini fungsinya sering-sering melatih membaca. Ya. Kita ketika kita sering membaca, sering berucap, melatih lisan. Nah, terkadang kita tidak sadar. Ternyata ada yang dimak, dipanjangkan. Atau ada yang sampai panjang dipendekkan. Atau yang secara sedikit jadi tasbih, ringan. Yang seharusnya ringan, tasbih jadi tasbih. Macam gimana cara membenahinya? Sering membaca. Nah, melatih lisan. Barakallahu fiik. Baik. Yang berikutnya ya. Kita baca bersama. Ta'ammalil amtsilatal atiyata. Amin. perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ini sudah merangkai lebih dari dua fi'il. Kita baca bersama. Kharajat tullabu wa zahabu. Kharajat tullabu wa zahabu. Waktu itu ada pertanyaan semoga ini kalau jalan. Intinya secara umum, ketika pada fi'il ini fa'ilnya disebutkan setelahnya, maka bentuknya kharaja. Kamu sudah paham ya? Ini kan fa'il sudah tertulis atau tersebut di sini. Ya, para pelajar tersebut dan atau telah keluar sudah tertulis di sini. Maka ketika ada fi'il lagi, wadhahabu dan mereka telah pergi. Maka yang ini tidak perlu bentuk seperti ini. Tiga ini aja. Ini fa'il, wau ini wau dari. Paham dari sini? Syaribal muslimuna al-ma'a thumma kemudian mereka berjihad. Jadi thumma jahadu kemudian mereka berjihad. Ya, ini bentuk kenapa kok wazahabu? Baunya itu artinya dan ya. Kenapa zahabu kok tidak artinya kenapa dengan wawunya? Karena sudah tersebut atul lamnya. Seperti itu. Sehingga ya ditulis tinggal seperti ini. Enggak perlu wazahabatul lahu. Ngapain? Berulang. Sampai sini ada yang belum paham? Asal manhaj baik. Qara'a at-tullabu wa katabu. Akala an-nasu wa syaribu. Insyaallah ini jelas ya. Enggak ada iskal insyaallah ya. Nah. Baik, yang berikutnya. Kita baca bersama. Kawin jumalan. Mislah hadihi. Musta'milan. Al-fi'laini al-walidaini. Fi kulli tamrinin wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qausaini. Artinya di sini kawin malam apa? Kawin surabah membentuk lakonis berjuang merangkai. Ya, kita disuruh merangkai, membuat atau membentuk atau menggabungkan jumlah apa kalimat-kalimat seperti contoh ini, ya, contoh yang tadi itu, contoh-contoh yang harajatullah wadahabudiyat. Nah, dengan menggunakan fi'lain al-waridain itu dua fi'il yang ada pada setiap latihan-latihan atau pada setiap latihan dengan meminta pertolongan atau menggunakan bantuan kata-kata yang ada di antara dua tanda kurung. Paham ya? Disuruh membuat atau merangkai kalimat-kalimat dengan menggunakan dua fi'il yang ada pada di sini. Oke, dua kalimat dengan menggunakan dengan meminta bantuan pertolongan kata-kata yang ada di dua kurung itu. Itu ada dakwah dan jalasah. Nah, hadir, antum buat kalimat dengan kata dakwah dan jalasah ya dibantu dengan ini, atau la dan al-faslah. Nah, tapi bentuknya seperti yang tadi. Ya. Kharajatul lahu wa dhahabu. Intinya pertamanya disebutkan fi'ilnya. Kemudian setelah itu disebutkan fi'il dalam bentuk dhamir jamaknya. Paham? Perintahnya? Hah? Nah, qabal. Yang pertama, Daga Aba Khadijah. Nah, ahsan dah, barallah. Da'alat tullabul fasla wa jalasu. Paham ya? Kembali Abu Abdurrazzaq. Naam, asal dah darabah. Darabal awladul hayyata wa qadalu. Anak-anak tersebut memukuli ular tersebut dan membunuhnya. Nah, jadi kalau mau membunuh ular itu dipukul, bukan dipegang dulu. Karena kalau dipegang bisa dipangkap. Paham ya? Nah, membunuhnya para calon. Wa nah maksudnya apa? Qara'atullahu darsa wa fahimu. Nah, fadal ya Khan Umar. Al nggak harus, tapi suruh menggunakan kalimat-kalimat ini. Nah, ayo siapa yang bisa coba yang terakhir ini? Fadalah Umar, sambil Anda masih berikan kesempatan. Samian. Kenapa kok Samian Nasa? Buat Aiyuh, asal nama. Paham ya? Nah, saya tinggal sedikit yang kita lanjutkan. Baik, kita baca bersama. Kawin jumalan mustahmilan al-kalimatil atiyata. Nah, suruh apa? Merangkai atau membuat kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Kelas bebas. Ini dari tadi memang pelajarannya fi'il fa'il maf'ul. Kalau fa'ilnya itu berbentuk dhamir jamak bagaimana? Kalau sebelumnya fi'il mubtada berarti bentuknya bagaimana? Dari tadi latihan itu. Mulai kemarin pertemuan sebelumnya sampai sekarang latihan tentang fi'il fa'il maf'ul. Seperti ini. Baik. Nah, hadol ya man, Abbas ma. Lu bisa buat sebuah kalimat dengan memakai semua kata itu? Nah, Allah akalah. Tapi yang cantik gitu, buat yang sederhana. Artinya bentuk yang sudah bervariasi. Akala Muhammadun al-Khubza. Akala Muhammadun al-Khubza wa syaribul ma'a. Tidak buat apa? Tidak boleh apa, nak pernah gratis. Wa syaribul ma'a. Masal bapak. Nah, hadal ya man, lagi akal naufal. Nah, hadal ya Aba Ukasa. Sekarang tidak boleh pakai isim dhamir. Fa'ilnya tidak boleh pakai isim dhamir. Pakai dhamir. Terserah sama dhamirnya. Aku, engkau, dia, mereka. Pokoknya pakai dhamir. Mana domir? Tawarnya domir? Nggak boleh pakai isim dohir. Isim dohir itu isim yang kelihatan memang. Muhammad, al-Talibat, atau al-Muslim, al-Mu'minat, al-Tabibat, al-Fatayat, atau Zainabu, Ahmadu, Abdullah, Baitun. Ini isim, isim dohir. Kalau anak nggak bikin isim, isim dohir. Tapi bikinnya pakai domir. Domir orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kalau ada orang keempat silakan, kalau mungkin. Nah, masukkan tabrakan lagi. Apa artinya? Nah, masukkan tabrakan lagi. Nah, hotel yang aman. Nagia. Nah, Abah Ali. Fil, nah maksan bahasal. Kata sudarta fil fatul. Nah, kembali ya kalau musamir. Darabtul bil asar. Darabtul kalba bil asar. Baik. Aba Khadijah. Itu pakai yang mana itu ya? Ya sudah tidak apa sudah. Tahir, Abu Khadijah sudah pakai Habibah ya. Nah, Tahir lambat. Tidak tahu Abu mau bisa nyasar di situ langsung. Tahir lambat. Nah, apa tadi Abu Khadijah? Nanti urutannya dari Habibah terlanjur ya. Tafsir kalbana, engkau telah membunuh kanji tersebut. Sudah betul. Kamu terlihat darah berani, apa sekali ya? Karena enggak mau pakai isim dhamir. Pakai dhamir. Tentu ngapain diubi-ubi. Dari tadi kita itu pakai domir semua dari tadi. Namanya Abah Zakaria. Dakhalat al-mudarrisah. Itu al-mudarrisah itu isim dhamir. Dhamir itu engkau, aku, kami, dia, ini dhamir. Bahasa Indonesia-nya itu apa bahasa Arab? Bahasa Indonesia-nya itu dhamir itu seperti itu. Mereka, kita, engkau perempuan, engkau laki-laki, engkau jamak perempuan, aku, ini dhamir. Nah, ya sudah itu tahu gimana soal. Baik. Wa illa inda atina Abu Sufyan. Dakhalna al-fasla. Kami masuk ke kelas. Dakhalna, kami dakhalna al-faslai. Faham tidak kalian? Nah, apa tadi yang sama? Hah? Artinya apa? Artinya apa? Hafizah tu. Hafizah tu. Hafizah tu. Salman. Hafizah tu Salman. Hafizatu, artinya aku telah menghafal hafizatu. Hafizatu. Baik. Ah, Imam bisa itu. Yang itu gimana semua? Hafizatu. Baik. Hafizatu apa hafizatu yang benar? Yang benar Abi Yazid. Hafizatu apa hafizatu? Atau hafizatu? Aku telah menghafal. Yang benar apa Abi Yazid? Hafizatu. Baik. Nah. Akhumar. Untuk apa? Hafizatu, hafalatu, atau hafuzatu. Ada tiga nih. Nama apa Zakaria? Hafiztu. Hafiztu. Gak boleh sih. Berubah kalau sudah kemasukan domir. Doroftu, bukan dorobatu. Doroftu, hafiztu. Nah, paham ya Abu Yazid? Akhirnya, baik, hafiztu ya. Doroftu, koroktu. Nah, sallaitu. Nah, fadhal ya Abu Fauzan. Tapi hafizah sudah yang tadi ya. Tadi suruh ngelewati ya. Sudah dicaplok sama Abu Khadijah ya. Nah, ya sudah bonus ya. Nah, fadhal ya Abu Fauzan. Kharajtu ila al-masjidina. Sekarang sehingga bisa dua, tidak dilarang pakai tu. Domir tapi selain tu. Bisa dia tadi tu terus. Nanya apa kau nih dah? Apa dia lu? Kalau, nah ini juga dari mana? Kharajtu ila al-masjidi. Ila ada ilanya. Tapi ini bukan kharajtu juga atau lain kharaj ya? Enggak, sekarang sudah kita pilihnya mana? Kharaj ya belum? Enggak, tapi tadi ada ilanya. Bisa ya? Kharajtu ila al-masjidi. Anak dari keluar dari rumah misalnya harus tuh tidak mas. Tergantung konteksnya mas. Aku keluar ke masjid. Baik. Contoh ya bagaimana itu? Sekarang Fahima atau Syariba? Syariba. Nah contoh ya bagaimana itu? Seribu ma'an. Apa artinya? Apa artinya? Nah ini walaupun betul tapi kurang lengkap karena gak bisa seribu ma'an. Ketika mereka artinya harus ada seribu ini kembali ke siapa dulu seperti itu. Nah, ya, kecuali sudah disebutkan sebelumnya, baru kemudian, kayak tadi. Ja'a Muhammadun wa Zaidun wa Amrun ilal mal'abi wa laibul qurata summa syaribu, apa hamzah? Syaribu, wawunya itu kembali ke orang sudah yang seperti. Tapi tiba-tiba kita ngomong syaribul ma, siapa? Merekanya siapa? Paham ya? Baik. Berarti tinggal dibenarkan. Abdullahu ya. Naam. Baik. Ahsan tabarakallah. At-tullabu kharaju wa syaribu. Baik. Naam, yang berikutnya fadhal ya Abu Sabiyah. Fahima. Rahim tadarsa. Engkau telah memahami adars. Nah. Baik. Fadal ya man. Indah ya akhwan awal. Nah, santai. Sami telah dan nah, sami itu wasalai. Baik, barakallahu. Baik, kita baca bersama. Ta'amal ma'yali. Man fatahal nabat. Untuk perhatikan ini sekarang ya. Ana fatahtu. Itu yang lebih simpel seperti itu. Nah. Itu di secara keterangan kata tu ditambah bu. Ya. Man fatahal nawahida. An-nawahid jamak dari apa? Hah? Nawafid. Ayo, itu lagi. Panjang pendeknya nanti ingin tahu yang benar. Nafidah. Jangan nafidah. Baik. Setiap jalan bersama kita, setiap jamak yang bukan akil, ya jamak ghairu akil, dia pasti mu'annas. Jamak ghairu akil itu mesti mana? Semua. Gila. Jamaknya anjing. Al-abwab. Masajid. An-nujum. Bintang-bintang. Semua. Ya. Jamaknya ghairu akil itu mesti apa? Mu'annas. Maka itu jawabannya. Ana fatahtuha. Demirha. Itu kembalinya ke nawafid. Ya. Nah. Sampai sini paham? Hah? Al-Qillah darabtuha ra'aitul kilaba wa darabtuha. Aku melihat anjing-anjing tersebut dan aku memukulnya. Paham ke sini? Baik. Sehingga untuk dhamir ketika bersambung dengan fi'il, ya, syarat seperti ini. Kalau dhamir yang mudzakkar, ya, fatahtu atau dorabtu atau apa, kasartu, syaritu, ya, la'itu, fahimtu, atau fahimau, bisa. Rasalathu Aisyah indaha qamisun wa rasalathu Aisyah indaha qamis. Dia punya qamis dan dia mencucinya. Rasalat dia kepada Aisyahnya, hunya kepada qamis. Paham ya? Nah. Adapun misalnya untuk yang ha muannas bisa satu muannas atau jamak ghairu ahli. Seperti ra'aitul buyuta summa sawwartuha. Misalnya, aku melihat rumah-rumah tersebut kemudian aku menggambarnya. Ya. Sawwartuha al-buyut, dia jamak dari apa? Al-bayt. Bayt akhir atau akhir? Akhir. Berarti kalau jamak akhir akhir muannats. Barakallahu fiik. Al-kalimatul jadidatu. Al-inabu. Al-mawju. At-tinu. Al-fajr. Jawabun. Jam'uhu ajibatun. Su'alun. Jam'uhu as'ilatun. Al-baqalu. Al-asa. Hayyatun. Jam'uhu hayyatun. Sami'a. Rahimah. Syaribah. Di meraja. Assalamualaikum. Ada yang bertanya kan? Nah, fadal akan bersama. Tergantung konteksnya. Apakah kalimat ketika ada dua fi'il, fi'ilnya mesti jamak? Fa'ilnya apakah mesti jamak? Ya enggak. Ja'a Muhammadun wa daraba akhahu. Muhammad datang dan memukul saudaranya. Dia tergantung isinya begitu. Ya. Mau mufrad atau musanna bisa. Zahabat Aminatu wa Fatimatu ilal maktabati wa qara'ata. Ya, Aminah dan Fatimah pergi ke maktabah dan membaca wa qara'ata. Sehingga enggak harus jamak, terserah isinya mau gimana. Baik. Paham ya? Di murojaah untuk kemudian ini yang banyak di fi'il fa'il ini untuk berat. Jadi kalau enggak murojaah itu berat. Berat antunya, mau berat anaknya untuk menjelaskan. Jadi antum mau memberatkan diri antum enggak masalah. Tapi jangan memberatkan anak diri. Apa terakhir apa kali ini? Bisa. Misalnya orang ini pikun atau sudah atau lupa, bisa kan orang lupa? Kan kata hal baru. Tanya siapa yang buka pintunya? Kata, lah, tadi ente yang buka. Saya misal begini. Anta fatahta. Sahna. Bisa. Bisa. Anta fatahta al-baba. Mudhari. Mau membuka, sedang membuka. Kalau mudhari artinya sudah beda dengan mandi. Karena mandi itu siap telah lalu. Nah. Saya berjalan lagi. Mandika syadar lagi. Astagfirullah wa alaikum. Ini tanggal berat ya. Benar ini, anak serius ini. Ngomong kantor walaupun nanti senyum ini sekarang. Dalam hati anak ini. Nah, kalau bisa diungkapkan dengan rumus dan dengan simbol, sudah keluar simbol. Nah, barulah itu. Subhanallah, alhamdulillah, shalallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Ramadan, ya libur ya. Kecuali ya apa satu pertama lagi iya setelah apa mungkin kita Ramadan beres baca subuh mungkin nggak kira-kira. Anak sih siap-siap saja. Kita sore biasanya ada jadwal daras biasanya gitu ya. Nah, tapi antumnya kayaknya berat bagian. Ya sudah kita lihat ya nanti dari sana. Nah, harus ya liburan jangan terus. Nah, ini berat juga ini. Anaknya pingin narik uang dari aku ini serius itu. Ya bayar sih, beneran bayar dan ambil beneran uang itu. Ada biasanya orang itu kalau bayar lebih menghargai gitu karena sudah keluar uang ya, gitu akhirnya. Tapi sebetulnya ketika gratisan itu nikmat atau paham itu nikmat, ya syukuri itu gitu. Baik.